نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى بركاته المؤلف فر المؤلف المسألة الثالثة ما يكره ويحرم من الصيام puasa-puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Setelah beliau menyebutkan permasalahan yang kedua tentang puasa-puasa yang dianjurkan dan disunnahkan, maka beliau melanjutkan kepada permasalahan yang ketiga. Beliau iringi dengan permasalahan yang ketiga dengan membahas puasa yang maka beliau menyebutkan di sini puasa yang dimakruhkan, yang dibenci, dan puasa-puasa yang diharamkan. Yang pertama, qala al-awwal, qalu al-awwal yukrahu ifradu syahri rajabin bisiyam. Yukrahu, dibenci, dimakruhkan. Ifradu syahri rajab bisiyam, mengkhususkan. Ifrad menyendirikan bulan Rajab dengan puasa tertentu. Nah, ini hukumnya makruh atau bahkan bisa sampai kepada tingkat haram, bid'ah, jika dia meyakini tentang keutamaan as-shaum khusus di bulan Rajab. Makanya terlarang mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa tertentu, ini terlarang, makruh. Lianna dzalika min syairil jahiliyah, karena hal itu merupakan syiar jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah. Wa qad kanu yu'adzimuna hadza syahra, dan dahulu mereka mengagungkan bulan Rajab ini. Orang jahiliyah mereka mengagungkan bulan Rajab, sehingga Islam datang dan menyelisih kebiasaan mereka terkait keyakinan bulan Rajab, keyakinan yang mereka yakini terhadap bulan Rajab. Islam mengingkari apa-apa yang mereka yakini tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Rajab. Hanya saja bulan Rajab itu termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Adapun keutamaan khusus tentang bulan Rajab ini maka tidak ada. Maka tidak ada dalil yang sahih, yang benar dari Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan khusus yang ada pada bulan Rajab. Sehingga mengkhususkan puasa pada bulan Rajab ini perkara yang muhdats, perkara yang tidak ada syariatnya. وَقَدْ كَانُوا يُعَذِّمُونَ هَذَا الشَّرْفَ فَلَوْ صَامَهُ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يُكْرَهُ. Tetapi jika ada seseorang yang berpuasa bersama dengan bulan yang lainnya, maka hal itu tidak dibenci, tidak makruh, tidak terlarang. Maksudnya apa? Kalau seseorang berpuasa dengan yang lainnya di sini, maksudnya seseorang memiliki kebiasaan as-shaum. Di hari-hari tertentu dia memilih kebiasaan berpuasa di setiap bulannya. Nah, masuk pada bulan Rajab, maka dia berpuasa pada hari-hari yang mana dia biasa berpuasa padanya. Maka ini bukan mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Ini kebiasaan dia, dia berpuasa di hari-hari tersebut baik pada bulan Rajab maupun di bulan-bulan yang lain, dia memiliki kebiasaan berpuasa pada hari-hari tertentu. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Yang dimakruhkan, yang dilarang adalah mengkhususkan. Mengkhususkan. Yani dia tidak berpuasa, tidak memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Kemudian masuk bulan Rajab, dia mengkhususkan, saya akan berpuasa khusus untuk bulan Rajab ini. Atau beberapa hari tertentu pada bulan Rajab ini. Ini yang terlarang. Adapun orang yang berpuasa di bulan Rajab dan dia memiliki kebiasaan berpuasa di bulan yang lain, maka ini tidak makruh, lam yukrah. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Karena dia haikatnya tidak mengkhususkan. Karena dia di saat puasanya dia di bulan Rajab tersebut, dia itu tidak dalam rangka mengkhususkannya dengan as-shaum. Tidak mengkhususkan puasa khusus pada bulan Rajab. Tapi dia memiliki kebiasaan berpuasa pada hari-hari tertentu dan masuk pada bulan Rajab, maka dia melanjutkan puasanya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Dalilnya adalah rawa Ahmad. Dalil yang menunjukkan perkara ini adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan beliau sebutkan. Qala rawa Ahmad bin Kharashah ibn al-Hur qala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Kharashah bin al-Hur, beliau berkata, seorang atba' at-tabi'in, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin, yadribu akuffal mutarajjibin. Aku melihat Umar ibn al-Khattab yadrib, memukul, akuf jama' dari kaf, memukul telapak tangan atau memukul tangan-tangannya, al-mutarajjibin. Apa itu al-mutarajjibin? Al-mutarajjibin adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Itulah diistilahkan dengan al-mutarajjibin. Ada suatu kaum yang mereka itu sengaja membuat kekhususan puasa-puasa tertentu pada bulan Rajab saja. Maka Umar bin Khattab melihat orang-orang ini sehingga beliau menghukum mereka. Dan beliau waktu itu adalah Amirul Mukminin. Umar bin Khattab memukul mereka, memukul tangan-tangan mereka, hatta yadu'uha fit ta'am, sampai mereka meletakkan tangan mereka di atas makanan. Mereka pukul tangan mereka sampai, dan dipaksa. Umar bin Khattab memaksa mereka untuk meletakkan tangan-tangan mereka di atas makanan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'adzimuhu al-jahiliyah. Makanlah kalian. Dipaksa oleh Umar untuk makan. Karena ini merupakan bulan yang mana orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkannya. Maka tidak boleh kalian membuat kekhususan tertentu dalam rangka mengagungkan bulan ini. Maka perbuatan Umar al-Khattab ini menunjukkan pula larangan perbuatan at-takhsis bisyam fi syahri Rajab, mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Maka tidak ada satupun dalil tentang keutamaan as-saum ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan pada bulan Rajab. Kemudian yang kedua, qala tsani yukrahu ifradu yaumul jumu'ati, yukrahu ifradu yaumil jumu'ati bisyamin. Dimakruhkan ifrad, menyendirikan yaumul jumu'ah, hari Jumat, bisyam, dengan puasa khusus. Dimakruhkan mengkhususkan ifrad, bisa dimaknakan dengan at-takhsis, mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Dimakruhkan berpuasa khusus pada hari Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tasumu yawmal jumu'ati illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat illa. Kemudian Rasul memberikan pengecualian. Awalnya beliau melarang, jangan kalian puasa di hari Jumat kecuali antasumu yauman qablah, kecuali jika kalian itu berpuasa sebelumnya, au yauman ba'dah, atau berpuasa sesudahnya. Maka hadis ini menunjukkan yang terlarang adalah mengkhususkan puasa sendirian di hari Jumat tanpa menggandeng, menggabung dengan hari yang lain. Jadi mengkhususkan puasa di hari Jumat ini hukumnya haram. Pendapat yang rajih bahwa hukumnya adalah haram berdasarkan zahir dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini. Larangan yang asalnya adalah menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Pengkhususan puasa khusus pada hari Jumat. Kemudian Rasul mengatakan kecuali seseorang itu berpuasa, bukan puasa di hari Jumat saja, atau tidak berpuasa sebelumnya, tapi dia berpuasa sesudahnya. Maka ini tidak mengapa. Yang diharamkan adalah mengumumkan hari Jumat dengan as-sawm. Dan menambah masalah dia hanya pada hari Jumat, bukan dalam rangka pengkhususan, bukan dalam rangka mengkhususkannya. Tapi apa tujuan dia puasa hanya pada hari Jumat? Dikarenakan, jawabannya adalah dikarenakan dia tidak memiliki waktu luang, waktu yang longgar, waktu yang dia tidak banyak kesibukan kecuali ada pada hari Jumat. Misalnya dia liburnya di hari Jumat, dia bekerja berat sehingga dia ada waktu kosong, waktu bisa istirahat dan tidak lelah di hari Jumat. Maka bolehkah bagi dia untuk puasa sunnah di hari Jumat tersebut? Kata Syekhul Utsaimin di sini, al-zahir yang nampak bahwa hal itu tidak mengapa. Karena tujuan dia bukan mengkhususkan hari Jumat dengan as-shaum. Dikarenakan orang ini, tujuan puasa dia bukan mengkhususkan. Apa tujuannya? Karena itulah hari longgarnya. Hari longgar dia, hari Jumat. Dan hari-hari yang lain berat bagi dia untuk berpuasa. Hanya ada hari Jumat saja yang bisa untuk mudah bagi dia berpuasa. Maka di sini tidak mengapa dan tidak dibenci atau tidak terlarang. Adapun mengkhususkan, maka ini yang terlarang. Ada hari-hari yang lain, mampu dia berpuasa di hari-hari yang lain, tetapi dia tidak mau berpuasa kecuali dia berpuasa di hari Jumat saja. Ini yang tidak boleh, Ada dalam kondisi tertentu tadi yang disebut dengan Syekh Utsaimin rahimahullah, maka itu diperbolehkan. Karena hakikatnya dia tidak mengkhususkannya. Qala fa in shamahu ma'a ghairihi fala ba'sa bidzalik. Dan jika seorang berpuasa dengan hari Jumat, hari yang lain, hari yang lainnya, maksudnya sebelum hari Jumat atau sesudahnya, maka itu tidak mengapa, Karena Rasul mengatakan, kecuali jika kalian berpuasa sebelumnya atau sesudahnya, menunjukkan yang terlarang adalah menyendirikan hari Jumat saja untuk berpuasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits. Puasa yang dibenci pula yang ketiga adalah yukrahu ifradu yaumis sabt bisyamin. Demikian pula dimakruhkan berpuasa atau mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabt illa fi mafturida alaikum. Jangan kalian berpuasa hari Sabtu kecuali pada puasa yang telah diwajibkan atas kalian. Dan hadis ini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang kesahihan atau kedhaifannya. Apakah sahih atau dhaif jalur daripada hadis ini? Sebagian a'immah mendhaifkan hadis ini seperti al-Imam Malik dan juga Imam Abu Dawud. Bahkan mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang munkar. Dan sebagian lagi ada yang mensahihkan, sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini. Maka alat tashih menurut pendapat yang mensahihkan hadis ini, naam, dimakruhkan atau dilarang, asalnya adalah larangan yang menunjukkan asalnya adalah haram. Mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Wal maksud, dan yang dimaksud larangan puasa di hari Sabtu ini, bukan secara mutlak setiap hari Sabtu tidak boleh puasa sama sekali, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah an-nahyu an ifradi, larangan berpuasa atau larangan untuk menyendirikannya, yakni berpuasa di hari Sabtu saja. Wa takhsisuhu bisyam, mengkhususkan hari Sabtu saja dengan puasa, dengan puasa ini yang terlarang. Jadi maksud larangan dalam hadis tersebut, kata para ulama yang mensahihkan hadis ini, maksudnya adalah menyendirikan, mengkhususkannya untuk berpuasa di hari Sabtu saja. Itu yang terlarang. Inilah maksud daripada hadis ini. Bagi yang mensahihkan, adapun yang tidak mensahihkan, maka mereka tidak berdalil dengan hadis ini. Maka pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih, maka yang dimaksud dalam hadis larangan berpuasa di hari Sabtu adalah menyendirikannya dan mengkhususkannya, dan tidak dia gabungkan dengan hari yang lain, sebagaimana hari Jumat tadi. Sebagaimana hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat saja, ini tidak boleh. Maka hari Sabtu saja demikian pula tidak boleh. Kecuali amma idza dhumma ila ghairihi, kecuali apabila dia gabungkan puasa di hari Sabtu itu dengan hari yang lain, fala ba'as, maka itu tidak mengapa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasallam li ummil mu'minin, kepada istri beliau Juwairiyah, wa qad dakhala 'alayha yaumal jumu'ah, di mana saat itu Rasul kebetulan masuk ke rumah Juwairiyah di hari Jumat dalam keadaan Juwairiyah sedang berpuasa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi? Ketika Rasul tahu bahwa Juwairiyah sedang berpuasa, maka Rasul bertanya, apakah kamu kemarin berpuasa? Maka Juwairiyah menjawab, qalat la, tidak, saya tidak berpuasa kemarin. Kemudian Rasul bertanya lagi, qala aturidina antasumi ghadan, apakah besok kamu ingin berpuasa? Juwairiyah menjawab, la, qalat la, tidak juga. Jadi aku puasa hari Jumat, puasa saja di hari Jumat, tidak puasa sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Maka beliau mengatakan, qala fa'aftiri. Maka Rasul mengatakan kepada Juwairiyah, oleh maka batallah kamu sekarang, batallah kamu, berbukalah. Kalau begitu, berbukalah. Karena ini mengkhususkan, menyendirikan puasa di hari Jumat. Ini terlarang. Hadis ini sangat jelas tentang larangan as-sawm di hari Jumat. Pengkhususan as-sawm di hari Jumat saja, tanpa menggabungkan dengan yang lain. Dan juga ada makna dalam hadis ini tentang hari Sabtu. Tentang hari Sabtu. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam turidina antasumi ghadan. Jadi dalam hadis tadi, beliau bertanya, apakah kamu besok akan berpuasa juga? Kata para ulama, penggalan pertanyaan beliau kepada Juwairiyah, apakah besok Sabtu kamu akan berpuasa? Penggalan di sini, kata para ulama, menunjukkan bolehnya berpuasa di hari Sabtu dengan yang lainnya. Jadi pada penggalan, apakah kamu besok Sabtu akan puasa? Jadi penggalan ini menunjukkan berarti, jika besok dia berpuasa, maka tidak mengapa. Menggabungkan antara Sabtu dengan hari yang lain itu tidak mengapa. Jadi larangan hari Sabtu itu hanya pengkhususan hari Sabtu, tidak secara mutlak. Jadi yang lain adalah mengkhususkannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Ketika Juwairiyah berpuasa di hari Jumat, Dan beliau bertanya, apakah besok kamu juga akan berpuasa? Maka beliau menjawab, tidak ya Rasulullah. Menunjukkan, pertanyaan beliau ini menunjukkan bahwa jika besok beliau berpuasa, besok Juwairiyah hari Sabtu masih berpuasa, maka boleh. Dikarenakan dia menggabungkan dengan hari Jumat. Adapun jika tidak digabungkan antara Sabtu dan Kamis, dan dia hanya mengkhususkan Jumat, maka ini diperintahkan oleh Rasul untuk berbuka. Adapun hadis yang tentang hari Jumat, maka itu sahih. Haram, tidak boleh asalnya seorang mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Adapun hari Sabtu, maka terdapat khilaf di antara para ulama, dan jumhur al-ulama mensahihkan hadis tersebut, sehingga larangan berpuasa di hari Sabtu itu hukumnya apa? Tidak boleh, haram. Apa maksudnya tidak boleh berpuasa di hari Sabtu? Yang dilarang adalah mengkhususkannya. Adapun digabung dengan yang lainnya, maka ini tidak mengapa. Qala wa ma'na qala Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, aqiba ikhrajihi hadits an-nahy al-madhi, setelah beliau meriwayatkan hadis larangan tersebut, wa ma'na al-karahiyah fi hadha, makna al-makruh di sini adalah ay yakhtassa ar-rajulu yawma as-sabti bisyamin, adalah seseorang mengkhususkan hari Sabtu dengan as-shaum. Lianna al-yahuda yu'adzimuna yawma as-sabt, karena orang Yahudi mereka itu mengagungkan hari Sabtu. Baik, kita lanjutkan. Qala ar-rabi' tahrimu siyamu yawmi syakki, haramnya puasa di hari syak. Di hari syak, syak adalah meragukan, hari yang diragukan padanya. Apa maksudnya diragukan? Diragukan apakah itu masuk bulan Ramadan, sudah termasuk pada bulan Ramadan, atau masih masuk di bulan Syaban. Meragukan, hari yang meragukan. Apa sebab yang membuat hari itu diragukan? Sebabnya adalah tidak lain karena hilal itu tidak tampak. Karena tidak tampaknya hilal dan kondisi langit buruk. Kondisi langit tidak cerah. Kondisi langit tidak cerah. Sehingga di saat tanggal 29 orang-orang melihat hilal, langit mendung atau tertutup, tidak tampak hilal disebabkan ada penghalang. Maka hari esoknya atau tanggal 30-nya besok adalah hari yang ragu. Seseorang itu ragu padanya. Apakah tadi malam keluar hilal cuman tertutup, tidak tampak bagi kita, sehingga dengan itu besok sudah masuk Ramadan, atau hilal itu memang tidak tampak sama sekali. Maka ini hari yang meragukan padanya. Maka berpuasa pada hari tersebut hukumnya haram. Huwa yaumul thalathina min sya'ban. Apa itu hari syak? Hari syak adalah hari 30 atau tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Jika di langit ada sesuatu yang menghalangi untuk dapat dilihatnya hilal. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jika di langit tanggal 29 tidak bisa dilihat hilal, sebabnya apa? Sebabnya dikarenakan ada penghalang. Tapi jika hilal itu tidak tampak dan langit cerah, tidak ada penghalang sama sekali, maka di sini jelas bukan hari yang diragukan lagi. Bukan hari yang diragukan. Besok masih tanggal 30 Syaban. Tetapi hari yang diragukan itu langitnya buruk, kondisinya cuaca buruk atau tidak cerah, hilal tidak tampak disebabkan adanya penghalang tersebut, sehingga meragukan apakah hilal itu terlihat tetapi tertutup dari kita, dari pandangan kita, dikarenakan ada penghalang atau tidak. Adapun jika fa in kanat as-sama'u sahwan fala syak, adapun jika langit itu cerah jernih fala syak, maka itu bukanlah hari yang diragukan padanya. Wa dalilu tahrimihi, dan dalil yang mengharamkan puasa di hari syak ini hadis Ammar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi." Atau Ammar beliau berkata, Man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya atas masuknya bulan Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang sahih, sehingga tidak boleh seorang berpuasa di hari syak, di hari asyak. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kata Rasul, jangan sekali-kali kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Sehari dua hari sebelumnya itu maksudnya hari-hari yang dilakukan. Illa ayyakuna rajulun, kecuali jika yang berpuasa itu adalah seseorang. Kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali ada seseorang yang berpuasa dan dia memiliki kebiasaan berpuasa di hari tersebut, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Naam. Asalnya tidak boleh berpuasa di hari syak, tetapi jika ada seorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, misalnya dia puasa Daud bertepatan pada tanggal 30 Syaban, dia jatuh hari berpuasanya, atau tanggal 30 Syaban hari yang dilakukan itu adalah hari Senin, dia memiliki kebiasaan puasa hari Senin, maka ini punya kebiasaan, tidak mengapa. Tidak mengapa jika dia punya kebiasaan puasa pada hari-hari tertentu dan terjatuh hari yang mana kebiasaan dia berpuasa pada hari yang dilakukan. Maka ini tidak mengapa berpuasa. Qala wal ma'na la yataqaddamu syahr Ramadan bisawmi yawmin ya'uddu minhu biqasdil ihtiyat. Jadi larangan yang dimaksud adalah tidak boleh mengedepankan atau mendahului puasa bulan Ramadan dengan puasa yang dianggap bahwa itu termasuk bulan Ramadan. Bahwa itu termasuk bulan Ramadan biqasdil ihtiyat, tujuannya adalah kehati-hatian. Tujuannya kehati-hatian, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang berpuasa di hari syak tujuannya hati-hati, tujuannya dalam rangka berhati-hati, ini tidak boleh. Ini yang terlarang. Tapi jika dia berpuasa bukan tujuannya ihtiyat, bukan tujuannya berhati-hati untuk masuk bulan Ramadan, maka tidak terlarang jika seorang misalnya punya kebiasaan untuk berpuasa di hari itu. Fa inna shaumahu murtabitun birru'yah, karena puasa Ramadan itu harus terikat dengan adanya melihat hilal, harus terikat dengan adanya ru'yatul hilal. Fala hajata ila takalluf, maka tidak perlu seorang itu menyusahkan dirinya, membebankan dirinya di atas batas yang dia tidak ada kemampuan padanya. Tidak perlu dia menyusahkan dirinya untuk berpuasa. Sudah, jika hilal tidak tampak, berarti belum kelihatan. Dan sekarang masih belum puasa. Besok masih tanggal Syab, masih bulan Syaban. Jika hilal tampak, maka besok bulan Ramadan. Selesai. Itu asalnya. Amma. Kemudian beliau melanjutkan permasalahan yang lain. Amma man kana lahu wirdun yasumu fala syai'a alaih. Adapun jika seorang itu memiliki kebiasaan puasa, maka tidak masalah. Lianna dhalika laysa min istiqbali Ramadan, karena orang yang memiliki kebiasaan puasa tersebut, dia puasanya itu bukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Wa yustathna min dhalika aydan, juga ada satu keadaan lagi yang dibolehkan seseorang itu berpuasa, adalah puasa qadha, puasa orang yang masih memiliki hutang Ramadan, satu hari, tersisa satu hari, dan terjatuh pada tanggal 30, hari yang diragukan, maka dia harus mengqadha di hari tersebut. Demikian juga puasa nadar, puasa yang wajib. Puasa yang wajib, misalnya seseorang bernadar, besok saya harus berpuasa, dan bertepatan besok hari yang diragukan, maka di sini dia boleh berpuasa, karena itu menjadi wajib hukumnya bagi dia. Kemudian yang kelima, yuhramu shaumu yaumail aidain, diharamkan puasa dua hari Aid. Apa itu dua hari Aid? Yang dua hari Aid maksudnya yang pertama Aidul Adha dan yang kedua Aidul Fitr. Nah, para ulama sepakat bahwa puasa di kedua hari Aid ini hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum puasa di hari Aid. Haram, tidak boleh. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi alaihi salatu wasallam melarang berpuasa di hari raya Idul Fitr dan Idul Adha, hari raya An-Nahr, yakni Idul Adha. Wali hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab beliau mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah an siyamihima. Inilah dua hari yang mana Rasul alaihi salatu wasallam melarang seseorang untuk berpuasa pada keduanya. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang pertama adalah hari berbukanya kalian dari puasa kalian, yaitu tanggal 1 Syawal, selesai dari berpuasa kita, maka kita harus di hari itu berbuka. Tidak boleh dalam kondisi berpuasa. Wal yaumul akhar, dan hari yang lain adalah hari yang dimana ta'kuluna fihi, hari yang dimana kalian itu memakan-makan dari min nusukikum, dari sesembelihan-sesembelihan kalian, yakni hari Idul Adha. Kemudian yang keenam, yukrahu shaumu ayyami tasyriq, diharamkan berpuasa di hari, atau dimakruhkan puasa di hari tasyriq. Makruh, dibenci. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah wahiyah thalathatu ayyamin ba'da yaumin nahr, adalah tiga hari setelah yaumun nahr. Apa itu yaumun nahr? Idul Adha. Yaumun nahr adalah hari di mana seseorang itu menyembelih hewan kurbannya pertama kali di yaumun nahr, Idul Adha. Setelah Idul Adha sampai tanggal 13, 11, 12, 13 dari Idul Adha, setelah Id Al-Adha, dimakruhkan seorang berpuasa di tiga hari tersebut. Al-Hadi Ashar, wa-Thani Ashar, wa-Thalith Ashar. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam anha ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillah. Berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasallam, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum, serta hari-hari di mana seorang itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda beliau yang lain, yaumu arafah yaumun nahri wa ayyamu tasyriq iduna ahlal islam, iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, iduna ahlul islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari arafah, hari arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah, wa yaumun nahr, dan hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Wa ayyamu tasyriq tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, disilahkan dengan ayyamu tasyriq, iduna ahlul islam, adalah hari raya kita semua, kaum muslimin. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan seluruh hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum. Dan hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum, kecuali hari Arafah. Hari Arafah ini hari as-shaum, disunnahkan seorang berpuasa di hari Arafah. Jadi hari yang dimaksud hari-hari makan dan minum, yaitu hari tanggal 10 Idul Adha, 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Qala wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti wal qarin, dan dibolehkan seseorang berpuasa di tiga hari tasyrik, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13, boleh. Ada seorang yang diberi keringanan, orang yang boleh berpuasa dan diberi keringanan pada hari tasyrik untuk berpuasa, siapa itu? Lil mutamatti wal qarin, bagi orang yang haji tamattu atau dan haji qiran. Orang yang haji tamattu dan haji qiran diwajibkan membayar fidyah atau diwajibkan membayar al-hadi atau bukan fidyah, al-hadi. Dia harus menyembelih sembelihan. Jadi orang yang haji itu ada tiga. Ada haji ifrad, ada haji tamattu', ada haji qiran. Haji ifrad tidak diwajibkan menyembelih sembelihan. Haji tamattu' dan haji qiran ini harus menyembelih sembelihan. Nanti akan kita bahas permasalahan tentang al-hajj wal-umrah. Kesimpulannya, orang yang haji tamattu' dan qiran, dia harus menyembelih sesembelihan al-hadi. Jika dia tidak dapat atau tidak mampu atau tidak mau dia menyembelih sesembelihan hewan sembelihan, maka boleh bagi dia mengganti. Jadi asalnya dia di tanggal 10 itu harus menyembelih sesembelihan seperti orang yang Idul Adha, imma sapi atau kambing. Tetapi jika dia tidak mau, maka boleh diganti. Yang harusnya dia harus menyembelih, itu diganti dengan puasa 10 hari. Puasa 10 hari. 3 hari di Makkah dan 7 hari di kampungnya. Nah, orang yang haji tamattu dan qiran ini boleh dia berpuasa. Di saat dia tidak membayar hadi, tidak menyembelih hewan kurban, maka dia dianjurkan untuk berpuasa, mengganti sesembelihannya itu dengan berpuasa. Boleh dia berpuasa di tanggal 11, 12, dan 13 di hari tasyrik tersebut dan tidak terlarang. Apa dalilnya pengkhususan ini? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah wa Ibn Umar radhiyallahu anhum. Hadis Aisyah dan Ibn Umar, beliau berkata, ya, Aisyah dan Umar dua orang ini berkata, lam yurakhas fi ayami tashriqi ayyasumna ayyusumna illa liman lam yajidil hadi. Ya Rasul alaihi salatu wasalam, beliau tidak memberi keringanan untuk berpuasa di hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak memiliki sesembelihan. Kecuali bagi orang yang tidak memiliki sesembelihan, maka dia diganti dengan puasa 10 hari. Boleh dia mulai mengganti puasanya tersebut dimulai dari tanggal 11 di hari tasyrik. Itulah beberapa perkara puasa-puasa yang hukumnya makruh dan hukumnya haram. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.